Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-11 dengan judul Ratu Segara Kidul. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-6 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Yanuar sebagai Raden Karmapala, Asti Suhastra sebagai Mamang Kuraya, Yuli sebagai Cempaka, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan yang nyaris terganggu kehormatannya oleh Raden Karmapala tetap tidak meninggalkan gua persembunyiannya. Karena gadis itu merasa tak lagi mempunyai kekuatan yang cukup untuk meninggalkan tempat persembunyiannya. Dan dengan penuh rasa percaya diri, sekaligus berserah diri pada Hyang Widi, Anting Wulan bersemedi kembali untuk memulihkan kekuatannya. Perlahan-lahan, Anting Wulan mengatur pernafasannya, menarik nafas dalam-dalam, memasukkan udara sebanyak-banyaknya ke dalam dada, dan kemudian perlahan-lahan secara teratur menghembuskannya perlahan-lahan. Udara yang merupakan inti kekuatan masuk ke dalam tubuhnya, dan kemudian bersama-sama dengan sisa-sisa tenaga saktinya mengalir ke seluruh tubuh bersamaan dengan hembusan nafasnya. Udara bersama-sama dengan tenaga saktinya mengelus perlahan pusat-pusat lukanya yang berada di sekitar pinggang dan punggung. Secara lembut dan teratur dan terus-menerus, udara serta tenaga saktinya mengelus dan memijat pusat-pusat luka dalamnya, hingga akhirnya malam pun tiba. Rupanya hari telah gelap. Perutku perih sekali. Sejak pagi tadi, perut ini tidak terisi apapun. Rasa sakit di pusat luka dalam, sekitar pinggang dan punggung sudah banyak berkurang. Dan tenagaku pun sudah kembali sebagian. Lumayan, aku kini dapat berjalan tanpa gangguan rasa sakit yang sangat menyengat. Aku akan mencari sesuatu untuk mengisi perutku. Di sekitar Bukit Batu Larang ini, tidak sepucuk pohon pun yang tumbuh. Aku tidak mungkin menemukan buah ataupun hewan di sekitar sini. Aku harus meninggalkan tempat ini untuk mencari makan. Baru saja Anting Wulan melangkah meninggalkan mulut gua persembunyiannya, matanya yang tajam melihat sesosok bayangan yang tengah berkelebat di atas puncak bebatuan. Sesosok bayangan yang tengah berlatih, dan tak jauh dari bayangan yang tengah berlatih itu, terlihat sesosok bayangan tinggi kurus yang tengah berdiri memperhatikan. Itu pasti Raden Karmapala bersama dengan Jerangkong Hidup. Aku akan dapat terlihat oleh mereka jika aku keluar dari celah-celah batu ini. Belum saatnya aku berhadapan dengan iblis mahajat itu. Kelak, jika kepandianku pulih, akan kuberi hajaran iblis itu. Hmm. Raden Karmapala sudah menghentikan latihannya. Oh, aku jadi penasaran dan ingin tahu apa yang telah diperbincangkannya. Oh, biarlah, aku masuk saja ke gua ini dan mencoba mendengarkan pembicaraan mereka. Dari tempat ini, aku akan mencoba mendengarkan pembicaraan mereka. Kepandaianmu sudah jauh meningkat, Pala. Aku cukup bangga mempunyai murid yang secerdas engkau. Kau kelak akan memiliki seluruh kepandaianku. Jika dibandingkan dengan Purbaya, bagaimanakah kini kepandaianku? Kepandaian anak itu pastilah akan sangat hebat. Ya, aku telah menurunkan semua ilmu puncakku padanya. Jika hanya mengandalkan kelelawar sakti dan ilmu-ilmu lain dariku, mungkin kelak pada satu saat kau akan dapat mengalahkannya. Tapi kini anak itu mendapat didikan dari Kuraya. Dengan demikian Purbaya memiliki kelengkapan yang lebih dibandingkan dengan dirimu. Dia memiliki sekaligus dua puncak ilmu, kelelawar sakti dan juga semadi dewa gila yang merupakan ilmu andalan Mamang Kuraya. Sebuah ilmu yang sangat hebat. Jadi percuma saja aku belajar darimu. Memangnya apa yang kini kau buru dan kau kejar, Pala? Dendamu itu. Kau boleh bercita-cita untuk menjadi seorang pendekar pilih tanding, tapi sikap dan tujuanmu untuk mempelajari ilmu warisanku harus kau buang. Aku tidak ingin kelak kau tumbuh menjadi seorang iblis sebagaimana diriku. Dengarlah permintaanku ini, Pala. Semua orang tahu diriku adalah seorang iblis yang maha jahat. Berbagai bentuk kejahatan telah kulakukan dan ribuan manusia terbunuh di tanganku. Tak ada kebaikan secuil pun yang pernah aku lakukan. Untuk itu, dengarlah, Pala. Ilmu yang telah kuberikan kepadamu, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Jadilah kau seorang pendekar, pemimpin yang bijaksana, yang dikasihi oleh orang banyak. Barangkali dengan semua itu, dosa-dosaku selama ini akan berkurang karenanya. Dan dunia kependekaran di tanah Pasundan ini, walaupun hanya secuil, akan membicarakan kebaikanku, keberhasilanku menciptakan seorang pendekar seperti dirimu. Apakah kau mampu? Kau dapat meluluskan permintaanku? Saya akan berjanji, Guru. Saya akan berbuat baik dan kelak akan menjadi seorang pendekar yang membela kebenaran dan menindak segala bentuk kejahatan. Bagus, Pala. Mulai saat ini, berusahalah untuk menjadi seorang yang memiliki pribudi tinggi sebagaimana Purbaya. Aku tahu kau adalah seorang anak yang liar dan nakal. Tapi aku ingin kau mau untuk merubah sikapmu. Berjanjilah untukku, Pala. Saya berjanji, Guru. Bagus. Nah, sekarang lanjutkanlah kembali latihanmu. Baik, Guru. Dewata Agung, tidak salahkah semua yang kudengar? Jerangkong hidup telah berubah. Entah apa penyebabnya. Sudahlah, persetan dengan mereka semua. Perutku laparnya semakin menjadi-jadi. Aku akan meninggalkan tempat ini untuk mencari makan. Aku akan keluar melalui arah lain agar tidak terlihat oleh jerangkong hidup. Aku tidak ingin bertemu dengannya, walau bagaimanapun sikapnya saat ini. Di hutan kecil belakang Bukit Batu Larang ini adalah sebuah hutan yang penuh dengan pohon buah-buahan. Seandainya aku tak dapat menemukan hewan buruan, aku akan dapat mengisi perutku dengan buah hutan. Setelah mengisi perutnya dengan buah-buahan hutan, Anting Wulan duduk bersemedi di hutan kecil di belakang Bukit Batu Larang. gadis perkasa itu tenggelam dalam semedinya hingga hari menjadi terang. Segar nian tubuhku. Agaknya kekuatanku sudah pulih kembali. Iya, tak terasa lagi sakit di sekitar pinggang dan punggungku. Benar-benar sudah hilang semuanya. Agaknya ini semua juga karena pengobatan yang dilakukan oleh kakek Kaliman. Benar ajaib. Luka kena anak panah itu lenyap, bagaikan tak berbekas. Ini akan kulakukan. Kembali ke Gua Larang tidak mungkin saat ini. Aku tidak akan dapat menghadapi Kakang Saka. Sebaiknya kuselesaikan saja tugasku. Satu-satunya tugasku, yaitu mengambil kembali Kujang Cakrabuana dari tangan Raden Purbaya. Aku akan mengambil kudaku si Tunggul di Padepokan. Belum lagi Anting Wulan melesap meninggalkan hutan kecil menuju Gua Larang, ia tiba-tiba teringat dengan perlakuan Raden Karmapala terhadap dirinya. Sesaat ia termenung. Apa yang harus kulakukan sekarang? Memberi hajaran pada anak itu? Harus. Aku harus memberikan hajaran pada anak itu. Tapi sikap dan perilaku Jerangkong Hidup benar-benar menyentuh hatiku. Dan dia pula telah menyelamatkan kehormatanku. Biarlah. Kali ini di hadapan Jerangkong Hidup, aku tidak akan memberikan hajaran. Kelak, jika aku bertemu dengannya berdua, dia akan merasakan pembalasan. Aku harus berhati-hati. Kepandian Eyang Guru saat ini sudah meningkat jauh. Si Tunggul, kudaku di belakang padepokan. Dia melihat ke arahku. Bagus. Dia melihat dan mengerti maksud dari lambaian tanganku. Aku akan berlari cepat sebelum Kakang Seta dan Kakang Saka menjadi curiga. Tunggul berhasil melepaskan tambatan talinya. Itu, dia berlari kemari. Itu, Kakang Seta. Raden Seta Keling yang menjadi curiga dengan larinya kuda milik adiknya segera melesat mengikuti kuda ajaib itu. Akan tetapi si Tunggul yang melihat tuannya melesat cepat di depannya segera saja berlari cepat, dan Raden Seta Keling jauh tertinggal di belakangnya. Tunggul, ayo, kejarlah aku cepat. Melihat tuannya mengajaknya untuk berlomba lari, Tunggul segera saja menambah kecepatannya, sehingga beberapa saat saja Tunggul sudah berhasil mengimbangi kecepatan tuannya. Bagus, hebat sekali Tunggul. Cukup Tunggul. Kurangilah kecepatan larimu. Kakang Seta tak mungkin dapat mengejar kita. Hiya. ini adalah desa terdekat dari gerbang timur kota raja. Desa Pancuran Bambu. Kukira Raden Purbaya yang berangkat 2 hari yang lalu dari arah Galuh pasti akan melalui desa ini. Ya, tapi pasti dia sudah melalui desa ini dan tiba di istana Karang Sedana. Akan ku coba menyelidiki ke sana. Hei, siapa itu? Oh, mereka baru saja tiba. Bagus. Agaknya Dewata telah membuka jalan bagiku untuk merebut kembali kujang pusakaku. Ayo Tunggul, bersembunyi. Mereka berhenti. Rupanya mereka ingin beristirahat. Aku tidak bisa menghadapi anak itu bila kakek Mamang Kuraya ada. Berkali-kali kakek guruku itu telah menolongku, dan lagi kepandainya pun tak dapat ku buat main-main. Aku harus menunggu kesempatan itu. Mengapa kita harus berhenti lagi di tempat ini, kek? Sudah 2 kali kita terlibat persoalan di pinggiran wilayah Karang Sedana. Purbaya, masih ingatkah bagaimana Raden saat terakhir meninggalkan kota Raja Karang Sedana? Maksud kakek? Bukankah saat itu Raden pergi dengan pakaian yang indah? Pakaian pengantin yang gemerlapan? Tapi sekarang Raden kembali dengan pakaian yang... pakaian kumal, robek-robek, tidak berbeda seperti seorang pengemis. Jika memang tidak punya pakaian, tidak apa. Tapi setidak-tidaknya, ya bersihkanlah dulu tubuh Raden itu. Saya kira kakek benar, Raden. Saya pun ingin membersihkan tubuh saya. Pergilah Raden dahulu ke pancuran itu. Tidak ada orang di sana kelihatannya. Baiklah, kita beristirahat sebentar untuk membersihkan tubuh. Dewata Agung, agaknya memang benar-benar membuka jalan bagiku. Aku akan melumpuhkan anak itu di pancuran dan kemudian melarikannya. Kesempatan baik ini. Ya, ini adalah kesempatan baik. Tunggul, diamlah kau di sini. Dengan mengendap-endap, Anting Wulan mendekati pancuran tempat penduduk desa mandi. Baru saja Raden Purbaya melepas beberapa kancing bajunya, tiba-tiba sebuah bayangan putih bagaikan burung sikatan menubruknya, dan beberapa saat saja, bocah pangeran itu telah tidak berdaya dalam pelukan Anting Wulan. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Anting Wulan segera membawanya kembali ke kudanya beberapa saat kemudian. Coba kau lihat Purbaya di pancuran. Aku akan mengejar orang yang mengintai kita itu. Hup. Baik, kek. Hup. Setan belang, iblis kuntet. Siapa dia? Melihat kecepatan kudanya, bukan tidak mungkin dia adalah Anting Wulan. Celaka benar. Tentu Purbaya akan mendapat susah menghadapi gadis itu. Kakek, aku tidak menjumpai Raden Purbaya di pancuran. Seseorang telah membawanya pergi. Ayo kita kejar. Ayo Cempaka. Kuraya yang menjadi tidak sabaran segera saja meraih tubuh Cempaka. Dan beberapa saat kemudian, gadis muda itu merasakan tubuhnya seakan-akan melayang cepat, seakan terbang berlomba dengan angin yang menderu di samping telinganya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang kemudian terjadi? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-11, Ratu Segara Kidul. Sampai...